kau coba tipu aku. Jangan kau coba bohongi aku. Jangan kau coba buatku malu. Karena aku bisa membalasmu. Jangan kau coba sakiti aku. Jangan kau coba lukai aku. Jangan kau coba mempermainkanku. Karena aku bisa hancurkanmu. Coba mempermainkanku. Karena aku bisa hancurkanmu. Bila kau setia, aku akan setia. Bila kau berdusta, akan berdusta. Aku tak percaya bila janjimu semua hanya di mulut saja. Bila kau setia, aku akan setia. Bila kau berdusta, aku akan berdusta. Aku tak percaya.